Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di hari yang berkah yaitu hari Jumat ini, kita masih bisa bersama menyimak, menuntut ilmu bersama walaupun melalui sarana streaming. Di tengah situasi yang saat ini sedang marak penyebaran wabah virus corona, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan juga hidayah, kemudahan untuk tetap menuntut ilmu walaupun di situasi-situasi yang genting seperti saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala ini dari negeri kita yang tercinta dan juga dari negeri-negeri kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita telah sampai di prinsip yang kelima berkaitan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama di halaman 241 di buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Prinsip tersebut berbunyi wasatiyah, bersikap pertengah-tengahan dan tidak hulu atau berlebih-lebihan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah metode beragama yang moderat atau wasatiyah kalau dalam bahasa ulama ya. Dan juga mereka menjauhkan diri dari sikap hulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Dalil bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah metode beragama yang wasatiyah atau moderat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang moderat atau umat yang pertengah-tengahan. Jadi agama ini, idealnya Islam, idealnya agama Islam, idealnya akidah Islam, idealnya metode beragama dalam Islam ini adalah wasat atau moderat. Ya, bagaimana seorang supaya bisa moderat ataupun wasatiyah dalam beragama, ya, maka dia berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Dia menjadi umat Muhammad yang sebenarnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Ya, jangan menjadi umat Muhammad yang sebenar-benarnya. Gimana itu caranya? Ya, caranya adalah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian jujur cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Yaitu dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Maka ajaran Rasulullah itulah ajaran yang paling moderat, yang paling ideal dalam beragama, dalam berkehidupan, dalam bersosial, ya, dalam semuanya. Ini semuanya adalah Islam. Ya. Ajaran Rasulullah itulah ajaran yang paling moderat, yang paling wasatiyah. Sehingga segala kesimpulan, segala pendapat, segala keyakinan yang jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pemahaman para sahabat itu diakui oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer memahami Quran dan Sunnah, maka jalan yang seperti itu adalah, yaitu jalan yang jauh dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, apapun itu bentuknya, maka itu jauh dari kemoderatan, jauh dari profesional, jauh dari ideal, ya, walaupun dibungkus dalam kostum agama, ya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sikap hulu. Jadi ahlu sunnah itu tidak hulu dalam beragama. Yang namanya pertengahan atau wasatiyah itu efeknya nanti apa? Mereka tidak hulu dalam beragama, tidak berlebihan dalam beragama. Ya, demikian juga mereka tidak terlalu menyepelekan dalam beragama. Namanya tafrid. Ya, tidak hulu, tidak juga tafrid, tapi mereka di titik tengah, tengah-tengah. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan contoh manusia yang bersikap hulu dalam beragama adalah para ahlu kitab. Dalam surat An-Nisa 171 Allah mengatakan, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap tentang Allah kecuali yang kalian, ya kecuali yang benar. Ya ahlu kitab, itu contoh kelompok beragama yang berlebihan atau hulu. Dari mana? Di mana letak kehuluan mereka dalam beragama? Yaitu mereka meyakini Isa bin Maryam sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Maka ini berlebihan. Berlebihan dalam menyanjung Nabi, menyanjung Rasul, berlebihan dalam menempatkan orang yang saleh di atas kapasitasnya, ya, sampai menempatkan kepada tingkatan Tuhan yang disembah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka siapa saja yang prinsipnya mengikuti orang-orang Nasrani atau Ahlu Kitab ini, maka dia telah tasyabbuh kepada mereka. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ya, fahuwa minhum. Jika nabi itu tidak boleh, ya, tidak boleh disikapi berlebihan atau ditempatkan pada posisi yang bukan kapasitasnya, sampai melampaui, sampai menempati posisi Tuhan, maka lebih-lebih lagi orang-orang yang di bawah nabi, para pemirsa, orang-orang saleh yang bukan nabi, ya, apalagi orang-orang yang belum jelas kesolehannya disikapi berlebih-lebihan layaknya Tuhan. Nah, ini tidak boleh dimintai doa, ditabarruk kuburannya, ya, maka ini tidak boleh yang seperti itu. Jauh lebih terlarang. Jika Nabi Musa alaihissalam, jika Nabi Muhammad saja mengatakan la tataruni kama tatarutin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian berlebihan menyikapiku di atas kapasitasku sebagai nabi dan rasul, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan menyikapi Isa bin Maryam. Nabi melarang menyikapi nabi dengan berlebihan atau menempatkan pada posisi yang berlebihan di posisi Tuhan, apalagi kalau hanya sekelas syekh, sekelas kiai, kelas ya ustaz dan lain sebagainya. Maka tidak boleh. Ya. Ini hulu dalam beragama, ini tidak boleh. Bahkan kalau kita telisik sejarah, para pemirsa sekalian, awal mula munculnya kesyirikan itu sebabnya satu. Enggak banyak sebabnya. Sebabnya satu. Jadi kita semua bisa mengingat, kita semua bisa mencatat besar-besar. Apa itu? Hulu terhadap orang soleh, berlebihan kepada orang soleh, ya. Inilah titik mula muncul kesyirikan di muka bumi, yang menjadi sebab petaka di muka bumi ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bersikap tengah-tengah, moderat, para pemirsa sekalian, dalam segala hal. Ya, dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bersosial, dalam berkehidupan semuanya. Ahlussunnah itu tengah-tengah. Sekarang ini lagi marak wabah COVID-19. Kalau kita lihat orang-orang menyikapi COVID-19 ini macam-macam. Ada yang hulu, ada yang tafrid, ada yang tengah-tengah. Ya. Yang hulu terlalu cemas. Ya, terlalu paranoid dengan virus ini. Hulunya kecemasannya muncul karena tidak tahu ilmu tentang virus ini. Ya. Kemudian yang tafrid atau teledor terlalu menyepelekan, mengatakan bahwa saya nggak takut dengan virus corona, saya hanya takut kepada Allah. Silahkan panggil virus corona ke sini, kita jihad melawan virus corona. Kirimkan jamaah kita tempat virus corona, kita kebal dari corona. Nah, ini kan namanya tafrid semuanya ini ya. Dia tidak tahu bahwasanya untuk takut kepada Allah itu juga harus profesional. Harus butuh ilmu, harus di atas dasar, bukan hanya di atas semangat yang menggelora. Atau di atas dasar kenceng-kencengan mengucapkan takbir. Tapi takut kepada Allah itu ilmu. Allah, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyandingkan takut kepada Allah itu dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Ku adalah orang-orang berilmu. Kalau orang jahil mengaku takut kepada Allah, maka tidak profesional takutnya. Itu bukan takut kepada Allah yang profesional. Takut hanya modal semangat yang kosong. Nah, tanpa makna. Jadi orang menyikapi virus corona itu ternyata terbagi tiga ya. Ada yang hulu, ada yang tafrid, berlebih-lebihan, ada yang teledor. Sampai-sampai yang teledor ini, wah, dan ironinya ini banyakkan orang-orang yang membawa orang-orang yang mengatasnamakan agama Islam, padahal Islam itu profesional. Makanya orang kalau berdakwah tanpa ilmu, para pemirsa sekalian, kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslih. Yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Ya. Bawa-bawa nama Islam. Islam itu profesional. Jangan kalian permalukan dengan kebodohan kalian. Ya, Islam itu profesional. Islam itu wasaton, ummatan wasaton, umat yang profesional, umat yang moderat. Ya. Sehingga banyak orang menyampaikan hadis-hadis doa pergi ke masjid enggak akan kena bala, ambil air wudu enggak akan kena wabah. Nah, hadisnya semuanya dhaif, mungkar. Ya. Berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Kalau kita harusnya sedang wabah seperti ini, harusnya kita kumpul di masjid. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah. Masjid itu tempat yang paling dicinta oleh Allah. Ini dalil-dalil umum, padahal dalil khusus. Ya, ini yang pernah kita singgung dulu ya di dalam ketika pembahasan mutasyabihat dan muhkamat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka lebih condong mengikuti dalil-dalil umum, mutasyabih yang mutasyabih, daripada mengikuti dalil-dalil yang jelas. Ini tanda ada penyakit. Makanya kalau dalil jelasnya gimana menyikapi virus kayak gini? Ada kan hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memerintahkan muadzinnya untuk mengatakan setelah asyhadu an la ilaha illallah, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, di dalam riwayat Ibnu Umar, sallu fi rihalikum. Nah, ini sekalian menjadi pengetahuan untuk para pemirsa sekalian yang di tempatnya sudah genting sekali. Pemerintahnya sudah menginstruksikan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka nanti muadzinnya tetap adzan. Tidak ada sholat Jumat, tapi adzannya tetap. Adzannya gimana? Setelah asyhadu an la ilaha illallah, yang seharusnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, itu diganti sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Gitu ya. Dua kali. Kemudian takbir Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah, ya. Atau sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian diganti dengan salat zuhur. Nah, ini kan hadisnya khusus. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sahih. Ya. Jadi jangan kita mempermalukan Islam dengan kebodohan kita. Kalau kita tidak tahu, lebih baik diam. Karena kalau kita sembarangan komentar, apakah kita siap menanggung kerugian yang dialami kaum muslimin gara-gara tertular? ribuan, puluhan ribu, na'udzubillah min dzalik, orang tertular gara-gara fatwa kita. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, ini untuk daerah-daerah yang sudah lockdown ataupun sudah pemerintah sudah mengabarkan bahwa di kota tersebut telah terjadi penyebaran corona yang sangat masif, ya sudah libur dulu jumatannya, diganti sholat zuhur di rumah, ya kemudian azannya seperti tadi. Nah, itu ahli sunnah profesional, ahli sunnah itu profesional, ya mereka mendengarkan keterangan dari para medis, para ahli, ya. Kemudian mereka mengikuti. Karena prinsip Islam itu apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mendatangkan maslahat itu lebih diprioritaskan daripada mencegah bahaya. Mencegah bahaya itu lebih diprioritaskan daripada mendatangkan manfaat. Nah, ini ahlu sunnah nih, prinsipnya ahlu sunnah itu seperti itu. Sholat Jumat itu manfaat, ya, jamaah sekalian. Tapi mencegah tersebarnya virus corona atau terpaparnya kaum muslimin oleh virus corona ini bahaya. Maka kaidahnya berbunyi, mencegah bahaya lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Sehingga tidak melaksanakan sholat Jumat untuk sementara waktu itu demi tercegahnya virus corona itu uzur yang syar'i. Ya. Itu uzur yang syar'i, itu boleh. Nah, al-sunnah wal jamaah itu seperti profesional. Ada ikhtiar, kemudian tawakal. Tidak kemudian tawakal, doa, dekat pada Allah tapi enggak mau usaha. Sama kayak orang mau nikah sama kayak orang pengen punya anak tapi enggak mau nikah. Kita ini hidup di buminya Allah, bukan bumi kita sendiri, para pemirsa. Kalau di bumi kita sendiri, kita buat aturan sendiri. Allah telah menciptakan sebab dan akibat. Nabi Musa saja ketika mau nyebrang laut, sudah sedemikian genting, Allah tetap perintahkan Nabi Musa untuk melakukan sebab. Enggak kemudian tiba-tiba langsung dibuka lautnya, langsung Musa lari gitu, enggak. Allah tetap perintahkan Nabi Musa untuk melakukan usaha, sebab apa? Pakai tongkat dipukul. Pentingnya ini menunjukkan bahwasanya sebab akibat itu bagian dari Islam, prinsip Islam. Bukan hanya sekedar doa, tawakal, ya, ke masjid, sholat, kemudian tidak mengupayakan sebab. Ya, sebab-sebab yang ilmiah, sebab-sebab yang diakui oleh para medis. Nah, itu diakui dalam Islam. Nah, ahlu sunnah itu dalam segala hal bersikap tengah-tengah, para jamaah sekalian. Baik. Kemudian di buku ini dijelaskan bahwa ghulu itu ada 4 macam. Jadi manusia itu dalam beragama ghulunya itu biasanya ada di 4 situasi atau 4 hal. Pertama, ghulu dalam berakidah. Kemudian yang kedua, ghulu dalam beribadah. Yang ketiga, ghulu dalam adat istiadat. Yang keempat, ghulu dalam bermuamalah. Nah, ada 4 hal ini. Seorang itu bersikap ghulu, ya. Ghulu apa tadi? Berlebih-lebihan. Baik, kita akan coba membahas ghulu jenis yang pertama, yaitu ghulu dalam akidah. Nah, ghulu dalam akidah ini, para jamaah sekalian, atau berlebihan berkaitan dalam dunia akidah, permasalahan-permasalahan akidah, ini adalah hulu yang paling parah. Ya. Ini hulu yang paling parah. Sebagaimana dosa yang menyangkut perkara akidah itu lebih besar daripada dosa yang tidak menyangkut perkara akidah. Makanya para ulama mengatakan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan akidah itu lebih besar dosanya daripada bid'ah yang berkaitan dengan amaliyah, dengan perbuatan. Kemudian ulama juga mengatakan bahwa bid'ah itu secara umum lebih besar dosanya daripada dosa besar. Nah, ini ya, ini hulu dalam akidah. seperti ghulu dalam nama-nama dan sifat Allah, kemudian ghulu dalam masalah pengertian iman. Karena ada orang mengatakan bahwa maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Ini ghulu. Ini bukan ghulu, ini tafrid ya. Ini menyepelekan, teledor. Baik, kita akan bahas contoh sikap ghulu dalam akidah atau sikap tidak moderat dalam berakidah. Yang pertama, ini kita akan bicara ya, saya ulangi perkataan saya, kita akan bicara wujud kemoderatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah. Ya, baik, yang pertama dalam masalah sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang tengah-tengah dalam menyikapi sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ya, mereka berada di tengah-tengah antara golongan Mu'attilah dan golongan Musyabbihah. Kalau Mu'attilah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Sikap mereka ghulu dalam mensucikan Allah. Ya, itu ghulu mereka tuh. Mereka berlebihan dalam mensucikan Allah sampai-sampai tidak menetapkan sifat untuk Allah. Alasannya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Kalau kita menetapkan sifat mendengar untuk Allah, sama saja kita menyamakan sifat menyamakan Allah dengan manusia yang juga bisa mendengar. Kalau kita menetapkan sifat melihat untuk Allah, maka kita telah menyerupakan Allah dengan manusia yang juga melihat. Nah, jadi mereka itu tidak mau, mereka tidak meyakini sifat-sifat untuk Allah. Dalilnya Al-Qur'an. Asy-Syu'ara ayat 11, ya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Perhatikan di sini ada dua kesalahan yang ada pada diri mereka. Ada dua pelajaran yang kita bisa petik dalam prinsip mereka yang keliru ini. Yang pertama apa para jamaah? Yang pertama adalah bahwa niat baik tidak cukup untuk dasar ibadah. Orang-orang Mu'attilah ketika tidak mau meyakini adanya sifat untuk Allah, niat mereka baik atau buruk? Baik sekali, luhur sekali niat mereka. Niat mereka untuk mensucikan Allah, tanzihullah, ya, tanzihul khaliq min sifatil makhluk atau an sifatil makhluk. Mensucikan pencipta atau Allah dari sifat-sifat makhluk. Masya Allah. Luhur sekali cita-cita atau niat mereka, tapi ini kesalahan, kesesatan. Ya, ini kesesatan, ini hulu. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya memahami Al-Quran itu harus menggunakan pemahaman para sahabat, metode para sahabat. Mereka ketika menolak sifat Allah, dalilnya Al-Quran. Lu kok bisa Ustaz? Al-Qur'an itu kan maksum, Ustaz. Al-Qur'an itu kan kebenaran 100% pasti. Kenapa bisa menghasilkan pemahaman yang salah? Ya, itu pemahaman yang salah. Otaknya yang salah, pikirannya yang salah, orangnya yang salah itu. Bukan Qur'annya. Karena tidak berprinsip memahami Al-Qur'an yang standar sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu kalau memahami Al-Quran gak setengah-setengah. Dia kumpulkan dalil-dalil, simpulkan. Ya. Orang-orang ini berdalil cuma sepotong ayat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan dia tidak merenungkan kelanjutan ayat. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ketika Allah meniadakan pentasbih dirinya dengan makhluk, meniadakan, menafikan penyerupaan dirinya dengan sifat-sifat makhluk, bersamaan dengan itu Allah menetapkan sifat mendengar, sifat melihat untuk Allah sendiri. Nah, ini mereka tidak lihat itu. Ini dalil bahwa menetapkan sifat tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Ini catat nih. Menetapkan sifat-sifat Allah itu tidak otomatis berkonsekuensi atau dalam bahasa milenial itu auto ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Wong manusia saja punya tangan, manusia bisa melihat, tapi kan enggak sama dengan penglihatannya manusia, penglihatannya kelelawar. Beda. Sesama makhluk saja beda. Apalagi makhluk dengan khalik, pencipta. Gitu ya. Baik, Ini contoh orang yang hulu dalam masalah asma sifat, mu'attilah. Kemudian yang kedua adalah orang yang hulu dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi kalau mu'attilah tadi hulu dalam mensucikan Allah sampai meniadakan sifat untuk Allah. Kemudian golongan yang kedua ini orang yang hulu dalam menetapkan sifat Allah. Hulu berlebihan dalam menetapkan sifat Allah. Yang tadi teledor dalam menetapkan sifat Allah sampai menafikan semuanya, ini mu'attilah. Nah, di titik yang lain, kubu yang lain, ada yang berlebihan menetapkan sifat untuk Allah. Siapakah mereka? Musyabbihah. Musyabbih itu orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya manusia. Nah, jadi mereka menetapkan sifat untuk Allah, tapi hulu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, mereka berdalil dengan kelanjutan ayat Asy-Syura ayat 11 tadi, wa huwas sami'ul basir. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, jadi yang dijadikan dalil itu potong-potong aja. Nah, ini diantara ciri ahlul dhalal, ya, ciri kelompok sesat. Ini para pemirsa sekalian. Jadi ciri kelompok sesat itu mereka mengambil dalil untuk mendukung hawa nafsunya, bukan untuk mencari dalil, mencari kebenaran, itu bukan, tapi mencari dalil Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dipotong-potong mana yang sesuai dengan kepentingan mereka, hawa nafsu mereka. Ini walaupun berupa akidah, tapi ini hawa nafsu, ya. Mereka ambil, oh yang cocok wahwas sami'ul basir, oh yang cocok laisa kamitsli syai'un, ambil walaupun dipotong-potong. Nah, ini ciri beragamanya atau cara beragamanya ahlul bid'ah atau orang-orang sesat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qawa'id Fahmi Sunnah. Yang kitab itu kita pelajari setiap malam malam Senin, ya. Insyaallah ba'dal maghrib besok di Masjid Abdurrahman bin Auf. Tapi karena kondisi sedang marak corona, nanti kita streaming insyaallah. Itu ciri mereka dalam agama. Jadi mereka itu ibadah dulu, meyakini dulu, berakidah dulu, baru cari dalil yang sesuai. Beda kalau Ahlussunnah. Ahlussunnah ada dalilnya ya dijalanin, ada dalilnya ya diyakini. Kalau enggak ya sudah tinggalkan. Enggak kemudian memaksakan dalil agar sesuai kepentingan. Nah, ini kan salah seperti ini. Ya, ini salah. Kayak orang misalnya memaksakan Undang-Undang Dasar 45 untuk memuluskan kepentingannya. Padahal sebenarnya dalam kepentingannya itu ada korupsi, ada macam-macam. Kira-kira seperti itu terpuji atau tidak para pemirsa? Enggak terpuji. Itu pelecehan terhadap Undang-Undang 45. Nah, sama orang yang seperti ini pelecehan kepada Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kita lihat Ahlus Sunnah gimana menyikapi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang yang tengah-tengah dalam menyikapi nama-nama sifat Allah. Inilah manhaj salaf para jamaah. Ya. Inilah salafus, inilah manhajnya para salafus saleh. Mereka menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Kan nyaman kalau beragama seperti itu, kan? Adil, moderat. Ya. Mereka meyakini Allah itu As-Sami, Allah itu Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Allah itu di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi mereka tidak menyamakan sifat-sifat Allah itu dengan makhluk. Sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat 'Ali di atas untuk Allah, sifat atas untuk Allah itu tidak sama dengan atasnya makhluk. Ya. Dari mana mereka menyimpulkan ini? Karena mereka baca dalil dulu baru berkeyakinan, baru berakidah, baru aksi. Bukan aksi dulu baru cari dalil yang sesuai dengan aksinya. Ini Ahlussunnah baca dalil, tadabbur Al-Qur'an, kemudian baru aksi, baru action, baru berakidah, baru beribadah, baru beramal. Keyakinan ini disimpulkan dari keseluruhan firman Allah dalam Asy-Syu'ara ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Dialah yang zat yang tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita coba perhatikan ayat ini sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan dua poin. Yang pertama, Yang pertama adalah Allah menafikan penyerupaan sifatnya dengan sifat makhluk. Poin yang kedua adalah Allah menetapkan nama dan sifatnya untuk dirinya sendiri. Apa yang kita bisa simpulkan dari dua poin ini? Ini menunjukkan bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah tidak melazimkan menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Karena makanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini semua nama-nama dan sifat Allah, tapi tentang hakikat sifat-sifat Allah itu mereka mengatakan wallahu a'lam, Allah yang paling tahu tentang hakikat sifatnya, kita tidak tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Allah itu pokoknya yang kita tahu tentang nama Allah itu apa? Tentang hakikat sifat Allah itu gimana? Pokoknya itu mathalul a'la. Walillahi mathalul a'la. Sifat-sifat yang paling sempurna, yang paling luhur, yang paling hikmah, yang paling tinggi puncaknya. Ya, pokoknya puncaknya terpuji. Itu sifat-sifat Allah. Tapi detail hakikat kita enggak tahu. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu seperti itu, enggak ribet beragama ya. Coba kalau pakai pemahaman Mu'tilah tadi, loh. Mereka mengatakan sifat-sifat Allah itu enggak ada, loh. Terus ayat-ayat ribuan, hampir semua ayat dalam Al-Qur'an itu ada nama dan sifat Allah, itu mau dikemanakan? Enggak diyakini, enggak diimani. Wong kafir kepada satu huruf atau satu kata dalam Al-Qur'an aja itu kafir. Mendustakan satu huruf atau satu kata dalam Al-Qur'an itu aja kafir, apalagi ini hampir semua ayat dalam Al-Qur'an itu ribuan ayat itu isinya nama dan sifat Allah. Bingung orang seperti itu, piye yo? Oh ya. Ya, Al-Sunnah enggak bingung. Makanya prinsip berakidah paling nyaman, paling sesuai naluri itu prinsip salaf. Ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu gimana? Oh, nama-nama sifat Allah kita yakini semua ayatnya ada, tapi tentang hakikat kita perasakan kepada Allah. Panduannya jelas. Asy-Syura ayat 11. Ya, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah menetapkan sifat untuknya dan Allah juga bersama dengan itu menafikan penyamaan sifatnya dengan makhluk. Ini menunjukkan hakikat sifat Allah hanya Allah yang tahu. Nah, ngapain pusing-pusing? Ya, pusing-pusing mikirin hakikat sifat Allah. Ini bukan ranah pikiran kita. Ya, jangan, jadi kita jangan sok-sokan gitu. Sok hebat semuanya bisa dijangkau oleh manusia. Ya. Mata kita aja terbatas daya lihatnya. Telinga kita juga terbatas daya lihatnya. Otak juga gitu, sama pikiran. Sama juga. Itu indera kita juga kan. Itu anggota tubuh kita juga. Tentang hakikat sifat Allah kita tafwid, kita serahkan kepada Allah yang tahu. Ya, kalau kita berusaha menerka akhirnya mentoknya apa? Tasyabbuh, tashbih ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, itu mentoknya. Karena imajinasi manusia itu ya dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Sementara kita belum pernah melihat hakikat sifat Allah. Kita belum pernah melihat Allah kan? Nanti di surga insyaallah, semoga Allah memasukkan kita dalam surga. Kemudian juga kita belum pernah mendengar tentang kabar gimana hakikat sifat Allah, gimana tentang tangan Allah, gimana tentang wajah Allah. Kita belum pernah mendengar. Nanti kalau kita memaksakan otak ataupun pikiran kita, akhirnya mentok-mentoknya ke makhluk, akhirnya apa? Tashbih. Makanya dalam hal ini kita apa? Tafwid. Nah, kita serahkan kepada Allah. Nah, ini sedikit sekaligus sanggahan para pemirsa terhadap fitnah kepada manhaj salaf atau para ustadz, para dai yang mengajak orang-orang kepada manhaj salaf, bahasanya mereka itu mujassimah. Mereka itu menetapkan fisik Allah seperti fisik manusia. Ini karena tidak tahu tentang manhaj salaf. Manhaj salaf itu prinsipnya Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu, tapi Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sendiri yang menetapkan sifat untuknya dan Allah sendiri yang meniadakan persamaan. Ya. Itulah prinsip kita ahlu sunnah manhaj salaf. Kalau kita mengatakan bahwa hakikat sifat Allah itu seperti sifat makhluk, barulah itu namanya mujassimah. Kita enggak seperti itu. Ini poin ini yang dilupakan. Poin ini yang disalahpahami. Akhirnya kemudian memberikan tuduhan yang seperti itu. Manhaj salaf, para pemirsa kalian, ahlu sunnah wal jamaah, itu tidak menyamakan hakikat sifat Allah dengan hakikat sifat makhluk. Enggak sama. Kita meyakini adanya sifat Allah karena itu iman, karena itu Al-Quran, karena itu hadis. Ada, jelas seperti itu. Tentang hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Sehingga Ar-Rahman wa 'ala 'arsy istawa. Ya kita yakini Allah itu beristiwa di atas arsy. Apa itu istiwa? Al-'uluw wal istiqrar, di atas. Allah itu di atas. Uluwun khassah, yaitu sifat tinggi yang khusus hanya untuk Allah, sesuai dengan keagungan Allah, ya, sesuai dengan level Tuhan semesta alam. Ya. Kalau kita, kalau seperti enak, tapi kalau orang berusaha untuk memahami sifat, contoh ini ya, salah satu sifat ini ya, yang viral ya, Allah itu di atas, kemudian berusaha untuk menangkap, menganalogikan dengan di atasnya makhluk, akhirnya mumet jadinya. Mumet. Ya. Kalau kita menetapkan Allah di atas, berarti kita mengatakan Allah itu butuh tempat. Nah, ini kan di atasnya makhluk. Ini sifat ulu untuk makhluk seperti. Berarti Allah itu butuh tempat. Padahal Allah itu ghaniyun 'ala alamin, enggak butuh suatu apapun. Ini karena berusaha menjangkau hakikat sifat Allah. Akhirnya mentoknya apa? Mentoknya ya tasybih tadi akhirnya. Karena imajinasi manusia dipengaruhi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Yang dia dengar, dia lihat apa? Kalau di atasnya, ya makhluk. Makhluk itu ya kalau di atasnya butuh tempat. Akhirnya tasybih tadi akhirnya. Mumet. Kenapa saya katakan mumet? Karena dia orang yang meyakini Allah itu tidak di atas. Ketika dia berdoa, tangannya kemana? Dada-dada kayak gini. Ya, kadang ke samping, ke depan, ke bawah. Enggak kan? Ke atas. Kenapa ke atas? Antum enggak konsisten dengan prinsip antum, akidah antum. Ya, harusnya kalau Allah di mana-mana enggak usah dong menengadahkan ke atas. Apalagi menunjuk kita serahkan yang di atas loh. Kok ngomong diserahkan yang di atas katanya? Allah itu enggak bertempat. Allah itu enggak di atas. Allah itu di mana-mana. Masyaallah. Kalau kita renungkan seperti sebenarnya menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik lagi yang seperti sebenarnya melahirkan akidah meniadakan Allah. Sesuatu yang tidak di mana-mana itu apa? Para pemirsa, sesuatu yang di mana-mana itu apa? Yang enggak punya tempat, yang enggak punya arah itu apa? Ma'dum, sesuatu yang enggak ada. Setiap yang wujud, sesuatu yang ada itu bisa kita tunjuk tempatnya, arahnya. Allah itu di atas. Makanya ketika Nabi bertemu dengan budak wanita, kemudian bertanya kepada sang budak wanita, Aynallah, di mana Allah? Allahu fis sama, Allah di langit. Waman ana? Kemudian siapakah aku? Sang budak menjawab, Anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Apa kemudian dikatakan oleh Nabi? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah budak ini karena budak ini orang yang beriman. Jadi Nabi tidak mengatakan atiqha fa innaha mujassimah. Ya. Selamatkan apa? Merdekakanlah budak ini karena dia mujassimah. Enggak. Kok mujassimah? Oh, dia kan mengatakan Allah di atas. Ternyata enggak kan? Ternyata itu iman, mukminah. Meyakini Allah di atas itu iman para pemirsa, bukan mujassimah. Ini Nabi yang mengatakan. Ya. Nabi tidak menfonis tuh budak wanita mujassimah. Ya. Menyamakan Allah musyabbihah, menyamakan Allah dengan sifat makhluk enggak, tapi Nabi mengatakan apa? Mukminah, dia orang beriman. Maka hati-hati dengan fitnah. Ya. Apalagi fitnah itu berkaitan dengan kebenaran. Apalagi fitnah itu kalau kita tarik menyangkut para sahabat, para demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini contoh ghulu ya. Yang pertama itu dalam masalah nama dan sifat Allah. Kemudian nanti pembahasan ghulu contoh kemoderatan ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama dalam masalah nama dan sifat Allah. Nanti kemudian kesempatan berikutnya Jumat depan kita akan bahas tentang moderatnya ahlu sunnah dalam masalah takdir. Berikutnya nanti tentang keadilan atau moderatnya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah iman. Atau dalam masalah ancaman Allah dan ganjaran Allah. Kemudian yang keempat, kemudaratan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah dosa besar. Ya, dan terusnya nanti ada juga dalam masalah sahabat. Kemudaratan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akal. Ya. Nanti ini akan kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, demikian saja yang bisa kami sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih para pemirsa telah berkenan membersamai kami di channel Radio Muslim. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat menambah iman kita kepada Allah SWT. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.